Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih di dalam hadis yang panjang dari kisah taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana kita telah membaca sebagian besar dari isi hadis. Naam. Qala radhiyallahu taala anhu, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida suras istanara wajhuhu hatta ka'anna wajhahu qit'atul qamar. Adalah bila alaihi salatu wasalam apabila bergembira, senang hatinya, maka wajah beliau alaihi salatu wasalam istanara, bercahaya seakan-akan wajah beliau nam qit'atul qamar, potongan rembulan. Wa kunna na'rifu dzalika minhu, dan kami ya mengetahui yang demikian dari beliau alaihi salatu wasallam, kebiasaannya seperti itu. Nah. Kemudian kata Ka'ab melanjutkan kisahnya, falamma jalastu baina yadayhi, ketika aku duduk di hadapan beliau alaihi salatu wasallam, kultu, aku pun mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, inna min taubati an ankhali'a min mali sadaqatan ilallahi wa ila rasuli. Wahai Rasulullah, sesungguhnya termasuk dari taubatku an ankhali'a atau sadaqa, untuk aku bersedekah dengan hartaku ya ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasalam, amsik alaika ba'dha malik fa huwa khairul lak, tahanlah, simpanlah nah sebagian hartamu, fawa khairul lak, itu lebih baik dari atau lebih baik bagimu, kata Rasul alaihi salatu wasalam. Nah. Fakultu, aku pun mengatakan, aku pun menyatakan, inni umsiku sahmi alladhi bi khaybar. Sungguhnya aku masih memiliki, menyimpan sahmi, yani sebidang tanah bagianku, Allah di Khaybar, yang merupakan bagian dari Khaybar, ini harta rampasan perang ketika perang Khaybar. Fakultu, aku pun melanjutkan kisahku, kata Ka'ab, ya Rasulullah, inna Allah ta'ala innama anjani bisidqi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkanku dengan sebab kejujuran. Wa inna min taubati, dan termasuk dari bentuk taubatku, alla uhaddisa illa sidqan ma baqitu. Nah. Termasuk dari taubatku, aku tidak akan berucap, berbicara kecuali berkata jujur selama sisa hidupku. Fawallahi, maka demi Allah, ma'alimtu ahadan minal muslimin, aku tidak mengetahui seorang pun dari kalangan, dari kaum muslimin, ablahullahu ta'ala fi sidqil hadisi, yang Allah subhanahu wa ta'ala uji, maksudnya di sini, yang Allah subhanahu wa ta'ala beri nikmat. Bala, ya, kalau dimutlakan, idza utlika, jika dimutlakan penggunaannya, sebagaimana dikatakan para ulama, bala jika penggunanya mutlak itu bermakna syar, jelek, konotasinya ke perkara yang jelek. Nah, boleh jadi itu, ya, dimaksudnya adalah dimaksudkan untuk perkara yang baik khair, yang ini nikmat. Nah, tapi jika penggunaannya untuk nikmat harus ada qayyid, pengikat. Dan di sini disebutkan oleh Ka'ab ahsana, ini sebagai pengikat yang lebih baik. Berarti makna dari nam abla bala, al-bala di sini maknanya adalah an'ama. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, ya, untuk berkata jujur, mundu dakartu, sejak aku, ya, menyebutkannya, mengutarakannya yang demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsana, yang lebih baik, mimma ablani Allah taala, daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadaku. Nah, yang dialami oleh Ka'ab bin Malik. Kemudian, wallahi, demi Allah, mata ammatu kidbata, ya, bisa kadbatan, bisa kadibatan. Tidaklah aku menyengaja, untuk berdusta, mundu kultu, sejak aku menyebutkan, ya, berkata jujur, zalika, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila yaumi hadza, hingga hari ini. Ini kata Ka'ab. Wa inni la arju ayahfadhani Allahu taala fima baqiya, dan sungguh aku berharap Allah subhanahu wa taala menjagaku, ya, agar tetap jujur dalam berucap, fima baqiya, di sisa umurku, di sisa hidupku. Qala fa anzalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya di surat At-Taubah ayat 117 hingga 19. Allah menyatakan, laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladziina tabauhu fi sa'atil usra. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima taubat dari nabi, kaum muhajirin, dan juga al-ansar, yang mereka mengikuti Rasul alaihi salatu wasallam pada waktu yang susah, sulit. Hingga firman Allah subhanahu wa ta'ala, innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka maha pengasih lagi maha penyayang. Wa ala salasah, disebutkan kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan terhadap tiga orang, khulifu, yang diakhirkan, yang ditangguhkan, maksudnya penerimaan atau taubat mereka. Hatta, disebutkan oleh Allah, hingga idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, apabila bumi bima rahubat yang luas, ya, itu dhaqat, sempit alaihim atas mereka. Ya. Hingga firman Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa kunu ma'asadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kemudian Ka'ab melanjutkan, qala Ka'ab, wallahi, demi Allah, ma'an'amallahu alaiya min ni'matin qattu ba'da idhadani Allahu lil islami a'zama fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demi Allah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku suatu nikmat pun ba'da setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadaku untuk masuk Islam yang lebih besar, ya menurutku, dibandingkan dengan kejujuranku ketika berucap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan nikmat. Nah, alla akuna kadzabtuhu fa ahlika kama halakal ladina kadzabu. Kalau seandainya aku berdusta, Allah la di sini zaidah. Ya la zaidah sebagaimana dikatakan para ulama, la-nya zaidah. Jika aku berdusta, berbohong kepada beliau alaihi salatu wasalam, fa ahlika, maka aku akan binasa sebagaimana binasanya orang-orang yang berdusta. Ya. Fa ahlika, ini yang fasih. Adapun ada yang membaca fa ahlaka. Tapi itu riwayat yang dhaif. Tapi kata beliau, inna Allah ta'ala qal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan lilladzina kadzabu, terhadap orang-orang yang berdusta, hina anzala wahya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, syarra maqal li ahadin, seburuk-buruk naam yang diucapkan kepada seseorang. Faqala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayahlifuna billahi lakum, ya, mereka akan bersumpah dengan nama Allah lakum kepada kalian, idang qalabtum ilaihim, jika kalian nanti berpaling kembali kepada mereka, naam, litu'ridu anhum, agar kalian berpaling dari mereka. Jika kalian kembali kepada mereka, kemudian Allah melanjutkan litu'ridu anhum, agar kalian berpaling dari mereka, fa'ridu anhum, maka berpalinglah dari mereka. Innahum, sesungguhnya mereka itu rijisun, ya, najis, kotor. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka adalah jahannam. Jaza'am, sebagai balasan, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, yahlifuna lakum, mereka bersumpah kepada kalian, litardau anhum, agar kalian ridha terhadap mereka. Fa in tardau anhum, jika kalian ridha kepada mereka, fa innallaha la yardha anil qaumil fasikin, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak ridha terhadap kaum yang fasik. Qala Ka'ab pun melanjutkan, kunna kullifna ayyuhas salasa, sungguhnya kami bertiga diakhirkan, ditangguhkan perkaranya, an amri ulai kalladina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan perkara, ya, orang-orang munafik yang mereka, ya, mengutarakan udur-udurnya. 6. Alladzi qabila minhum Rasulullah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima darinya, ya, hina ketika halafulahu, mereka bersumpah kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Fabayahum, dan Rasul alaihi salatu wasallam pun membaiat mereka. Ya. Wastaghfarolahum, dan beliau memintakan ampun kepada mereka. Warja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana, sedangkan perkara kami ditangguhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diakhirkan. Naam, hatta hingga qadallahu taala fihi bidzalik, hingga Allah Subhanahu wa taala, naam, memutuskan, menetapkan, ya, pada perkara kami bidaliknya, tentang penangguhan tersebut. Qala Allah ta'ala, Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ala salasatil ladhi khulifu, dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubatnya, maksudnya, ya. Nah, kata beliau, wa laisa alladhi dhakarallahu mimma khulifna takhallufuna anil waswi. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya, dari penangguhan bukanlah dikarenakan takhallufuna anil ghazwi, ya, bukanlah dikarenakan karena tertinggalnya kami dari perang Tabuk. Kemudian beliau melanjutkan, wa inna ma huwa takhlifuhu iyana, akan tapi itu merupakan penangguhan pengakhiran, ya, pemutusan perkara kami. Fa irja'uhu ta'khiruhu, sama maknanya perkara kami. 6. Berbeda dengan orang-orang amman halafaladi, naam, amman halafalahu wa tadara ilaihi faqabila minhu. Berbeda dengan orang yang bersumpah kepada Rasul dan meminta udur kepadanya, ya, mengutarakan udur mereka sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima udur mereka. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih. Nah, dan diriwayatkan yang lain, wa fi riwayah wa anna Nabi alaihi salatu wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis. Beliau alaihi salatu wasallam keluar berperang pada perang Tabuk pada hari Kamis. Wa kana yuhibbu, beliau suka ayakhruja, untuk keluar pada yaumul khamis. 6. Beliau suka untuk keluar pada hari Kamis. Jadi ini merupakan sunnah, ya. Kebanyakan safar beliau ketika beliau berpergian pada hari Kamis. Wa fi riwayah, dan di riwayat yang lain disebutkan di sini, wa kana la yadum min safarin, adalah beliau alaihi salatu wasalam tidaklah datang dari suatu perjalanan jauh, safar, perpergian, illa naharon fid duha, kecuali siang hari di waktu duha. Wa idza qadima, apabila beliau alaihi salatu wasalam datang dari safar bepergian, pada abil masjid, beliau menuju ke masjid. Fasalla fihi rak'atain, untuk melakukan dua rakaat salat sunnah. Suma jalasa fihi, kemudian beliau duduk di masjid tersebut. Nah, ini sunnah beliau. Ini hadis yang panjang sekali, yang mana fawaidnya banyak sekali. Nah, disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam Syarah Muslim, ada sekian faedah dari hadis tersebut. Di antara faedah tersebut kami nukilkan sebagian saja karena banyak sekali faedahnya. Di antaranya, dalam hadis ini terdapat faedah ibahatul ghanimah li hadhil ummah. Ya, bolehnya ghanimah, harta rampasan perang pada umat ini. Ya, tentunya perang yang syar'i, bukan perangnya jihadi atau yang lainnya dari khawarij yang mereka menghalalkan harta kaum muslimin, ya, yang memvonis kaum muslimin sudah kafir sehingga harta mereka halal menjadi ghanimah, bukan seperti itu. Tetapi ghanimah yang dimaksud di sini adalah berperang di atas bendera kaum muslimin, ini di atas bendera pemimpin yang syar'i, yang sah. Nah, berdasarkan dari sabda Rasulullah atau dari hadis tersebut, kharaju yuridu iratal irah Quraisyin. Lafaz tersebut, mereka keluar untuk menginginkan ini kafilah datang merampas kafilah dari kaum Quraisy. Yang berikutnya, fadilatu ahlil badar, keutamaan, ya, mereka yang ikut perang Badar dan juga ahlil Aqabah, yang ikut baiat Aqabah. Yang berikutnya, anau yambagi li amiril jaish ida arada ghazwatan ayu warra bighairiha. Sepantasnya bagi seorang pemimpin pasukan apabila dia ingin berperang untuk menunjukkan, yakni istilahnya kalau bahasa kita mengelabui, ya. Kita seakan menuju ke suatu tempat akan tapi berbeda jalurnya. Tapi tujuannya ke A, tapi seakan-akan dia menuju ke B. Kenapa? Sebabnya disebutkan di sini karena boleh jadi di situ ada mata-mata sehingga bocor rahasianya. Kecuali jika disebutkan di sini perjalanan jauh sebagaimana Rasul alaihi salatu wasalam ketika perang Tabuk disebutkan, ya, medan yang akan dilalui, musuh yang akan dihadapi. Nah, karena jauhnya perjalanan maka dibolehkan yang demikian. Berikutnya, ta'asuf ala ma fata minal khair, menyesal dari perkara yang luput, ya, minal khair ini berupa kebaikan, ya, menyesal, ya, dan berangan-angan tamani, berangan-angan pada perkara tersebut untuk dia fa'alahu, melakukannya, ya. Misalkan di sana dibuka, misalkan ada wakaf, kemudian sudah terpenuhi. Nah, dia tidak bisa lagi untuk mengejarnya. Maka dia berkeinginan, bertamani agar melakukan perkara tersebut. Baik. Yang berikutnya, radul ghibah al-muslimi liqauli Mu'ad radallahu ta'ala anhu bi sama kul. Iya. Menolak ghibah terhadap kaum muslimin, ya, sama muslim sebagaimana dinyatakan oleh Mu'ad, seburuk-buruk apa yang engkau katakan. Karena ghibah perkara yang merupakan dosa besar, bukan berarti malah ikut nimbrung, ikut gabung kepada mereka, ikut larut dalam ghibah. Akan tapi seorang muslim ketika mendengar perkara tersebut membicarakan saudaranya, hendaknya dia menolak, mencegah, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'ad ketika disebutkan Ka'ab demikian dan demikian. Baik. Berikutnya, fadilatus sidqi, keutamaan akan berkata perbuatan jujur, ya, dan senantiasa seorang memang, ya, berkata jujur. Kenapa? Meskipun itu berat, akibat dari kejujuran, ya, sangat baik. Kenapa? Karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahasanya seorang yang jujur akan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam hadis Rasul alaihi salatu wasalam, ya, fa inna sidqa yahdi ilal bir wa inal birra yahdi ilal jannah. Nah, yang berikutnya, istihbabu salatil qadim min safarin nam rak'atain fil masjid. Disunahkan untuk seorang yang baru datang melakukan sholat, ya, baru datang dari safar melakukan sholat 2 rakaat di masjid. Faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh Nawawi rahimahullah ta'ala, annahu yustahabbu bilqadim, disunahkan bagi seorang yang datang minas safar dari suatu perjalanan jauh, idza kana masyhuran, jika dia merupakan orang yang masyhur, ya, yang mana orang-orang manusia itu mendatanginya, ya, dia merupakan tokoh di situ, untuk dia duduk di masjid setelah melakukan sholat, ya, bermajlis dengan mereka, ya, orang-orang di sekitarnya. Baik. Yang berikutnya, al-hukmu bidzahir, hukum dalam syariat ini, ya, dihukumi secara zahir. Misalkan kita melihat seseorang, ya, dia melakukan sholat, secara zahir dia sholat, ya, Adapun batinnya, meskipun ya Allah Ta'ala alam yang ada dalam kalbunya, ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana Rasul Alaihissalatu Wassalam menerima udur mereka, kalangan munafik, orang-orang munafik, ya, dan yang semisal dengan mereka, diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan apa yang nampak, meskipun beliau Alaihissalatu Wassalam mengetahui hakikat sebenarnya. Taib. Selama tidak ada mafsadat, kejelekan yang muncul dari situ. Yang berikutnya, istibabu hujurani ahlil bid'ah wal ma'asi adh-dhahira. Disunahkannya menghajar, mendiamkan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, pelaku bid'ah, pengekor hawa nafsu dan maksiat yang nampak. Maksiat-maksiat yang nampak, pelaku maksiat yang nampak. Nah, di sini antum perhatikan ahlul bid'ah bukan orang yang ikut-ikutan. Ya. Ahlul bid'ah memang dia tahu ilmunya, perkara itu merupakan ada syariatnya, ya, ada tuntunannya, akan tapi dia menentangnya. Nah, ini ahlul bid'ah. Pelaku maksiat yang zahira, yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, mabuk misalkan, ya, minum khamar, yang mana ma'ruf orang-orang sudah tahu itu memang pecandu atau orang yang suka minum khamar. Maka disunahkan, kata beliau, untuk menghajar, mendiamkan, memboikot orang tersebut. Nah, meninggalkan tarku salam, untuk mengucapkan salam alaihim kepada mereka. Nah, jadi bukan kita yang memutus, tapi ini merupakan nam syariat sebagaimana yang dilakukan terhadap Ka'ab. Tentunya, ya, jika di sana ya ada manfaat yang lebih besar untuk seseorang mendiamkan orang lain. Nah, dari kalangan pelaku maksiat ini. Kemudian kata beliau, istihbabu bukai ala nafsi, disunahkannya menangisi, menyesali diri, ya, idza waqa'at minhul maksiyah, jika terjatuh pada perbuatan maksiat, sebagaimana dilakukan oleh ketiga sahabat ini, yang mana mereka senantiasa menangis, ya, semenjak ya perkara tersebut, sangat menyesal. Kemudian ana musyaraqah au musyariqatu musyariqatan nazar, mencuri pandang, fi shalah, dalam salat, waltifat, demikian pula menoleh, la yubtiluha, tidak membatalkannya. Ini pendapatnya al-imam Nawawi. Nah, tetapi perlu diingat, ya, sebagaimana di sana ada sebuah hadis yang mana jika seorang dipalingkan dari sholatnya, itu merupakan gangguan dari syaitan. Ya. Akan tapi pembahasannya di sini, apakah batal yang demikian itu melirik, menoleh sedikit? Jawabannya tidak membatalkan, selama tidak berubah arah. Ya, dia misalkan noleh sampai badannya berbalik dari arah kiblat, ya, karena menghadap kiblat termasuk syarat syahnya, bisa membatalkan sholat tersebut. Maka hati-hati jika melihat misalkan ada yang membetulkan shaf, meluruskan seperti itu. Kalau misalkan sampai berpaling, ini pernah diingatkan oleh Ustadzuna, Ustadz Muhammad Sarbini, kalau sampai berpaling badannya itu dari arah kiblat, bisa jadi itu membatalkan sholatnya. Maka hati-hati. Nah, yang berikutnya, anna salama yusama kalaman, salam itu dimasukkan atau dinamakan pula sebagai kalam. Maka tidak boleh ketika ada orang yang salam dalam keadaan kita sholat menjawabnya, akan batal sholat kita. Jadi kalam, salam ini merupakan kalam, ucapan. Demikian pula ya membalas salam. Yang berikutnya, wujubu isari ta'atillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala mawaddati sidqi, ala mawaddati sadiqi, wal qarib wa ghairihima. Wajibnya mengedepankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan kecintaan kepada teman atau kerabat atau selain mereka. Ya, jelas ayatnya juga jelas dalam surat Al-Mujadilah Al-Mujadalah. Nah, di akhir ayat disebutkan di sana. Tidak boleh mengedepankan kecintaan ya dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis ini apa yang dilakukan oleh Abu Qatadah ketika Ka'ab ini mengucapkan salam padanya. Beliau tidak membalasnya. Yang berikutnya, apabila seorang idza halafa bersumpah la yukallimul insan, untuk dia tidak berbicara kepada seseorang, maka kemudian fatakallama, dia pun berbicara. Akan tapi walam yaksi, tidak memaksudkan kalamahu, ucapannya tadi ya kepadanya, bal qasada ghairahu, dia maksudkan selainnya. Kemudian fasami'a makhluf alaihi, orang yang bersumpah tadi, disumpah ya untuk tidak berbicara itu, mendengar orang lain mendengarnya, maka tidak membatalkan sumpahnya. Seperti diucapkan oleh Abu Qatadah, Allahu a'lam. Ya, maksudnya Allahu a'lam ya, seperti itu, tapi dipahami Ka'ab menjawabnya, tapi maksud dari Abu Qatadah tidak menjawab ucapan dari salam Ka'ab. Nah, yang berikutnya, jawazu ihraqi waraqah fi hadzikrullah, bolehnya membakar kertas yang di dalamnya terdapat nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk suatu maslahat. Sebagaimana ya yang dilakukan oleh Utsman dan para sahabat ketika mengumpulkan mushaf, yang mana dulu ya banyak sekali, kemudian disatukan oleh Utsman ya biar sama seperti itu, maka mushaf-mushaf yang lain dibakar oleh sahabat Utsman radhiyallahu taala. Nah, jadi ini caranya kalau kita nyimpan, kadang berserakan malah terinjak. Baik, caranya dengan dibakar sebagaimana dilakukan oleh Utsman bin Affan. Berikutnya, anna, bahwasanya ucapan terhadap seorang istri ya, ilhaqi bi ahli, pulanglah engkau ke keluargamu. Ya, bukan laisa bi sharihi talak, bukan termasuk kata yang sharih, yang jelas untuk talak ya. Jika mengatakan seperti ini bukan langsung jatuh talak ya. Wala yaqa bihi syai, tidak terjatuh sama sekali. Illa, kecuali ya apabila dia berniat. Kalau tidak berniat jelas tidak terjatuh. Kalau dia meniatkan dengan mengucapkan ini, berarti terjatuh talak satu. Baik. Berikutnya, bolehnya seorang wanita, seorang istri untuk berkhidmat melayani suaminya ketika istri tersebut ridha. Sebagaimana dilakukan oleh istri Hilal ibn Umayyah. Yang berikutnya, disunahkannya kinayah, yakni kiasan atau kata yang tidak langsung mengena pada sesuatu tersebut. Jadi sebagai bentuk apa namanya ya, dikiaskan seperti itu untuk lafad-lafad yang berkaitan dengan istimta bin nisa, yakni bahasa yang digunakan untuk pasutri seperti itu. Paham ya? Tidak vulgar istilahnya. Ya, dibahasakan dengan bahasa yang lebih sopan. Ini disunahkan. Yang berikutnya, ini untuk menyingkat waktu, berhati-hati untuk perkara yang ditakutkan padanya terjatuh suatu yang dilarang. Ya, berhati-hati warok dari perkara yang ditakutkan seorang jatuh pada perkara yang dilarang oleh syariat ini. Sebagaimana dilakukan oleh Ka'ab, dia tidak mau karena masih muda. Nah, ketika diminta oleh para keluarga untuk memintakan izin istrinya. Berikutnya, istitabu sujud syukur. Disunahkan sujud syukur inda tajaddudi ni'ami nikmatin zahirah. Ketika ada nikmat yang tampak, baik ini berkaitan dengan nikmat dunia, dia mendapatkan misalkan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan sesuatu dari anak, mendapatkan anak atau yang lainnya, maka itu nikmat. Atau tercegah darinya suatu musibah, kecelakaan, tapi dia selamat, maka disunahkan kata beliau untuk sujud syukur. Yang berikutnya, disunahkannya memberikan berita gembira, ya, kepada seseorang ketika kita mendengar, akan tapi teman kita tadi belum mendengar berita gembira, maka kita sampaikan kepadanya, ini disunahkan. Bagaimana rebutan orang-orang dari para sahabat untuk menyampaikan berita gembira tersebut. Disunahkannya pula mengucapkan selamat terhadap orang yang Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan, baik yang zahir, ya, yang tampak dari agama, dari perkara dunia. Disunahkan mengucapkan salam kepada mereka. Atau jika ya dia terhindar dari perkara yang jelek, ini juga disunahkan seperti itu. Disunahkannya pula untuk memuliakan orang yang memberikan kabar gembira. Ya, di situ di hadis tersebut disebutkan ya Ka'ab sampai melepas bajunya kemudian dikenakan, diberikan kepada orang yang memberikan kabar tersebut. Yang berikutnya, bolehnya mengkhususkan suatu sumpah ya dengan satu niat. Misalkan dalam hadis ini ya Ka'ab mengatakan, wallahi yang hadis ya apa, aku tidak memiliki baju kecuali itu. Nah, ya, maksudnya di situ satu jenis saja dari baju, bukan seluruh harta, padahal dia dalam keadaan mensodakokan hartanya. Tetapi kalau baju hanya memiliki itu saja. Baik. Yang berikutnya, nah, yang disebutkan oleh Nawawi rahimahullah ta'ala, bolehnya meminjam baju untuk dipakai. Boleh meminjam baju untuk dipakai. Yang berikutnya, faedah berikutnya, disunahkannya untuk musyawarah, untuk berkumpul, ya, ketika ada permasalahan yang sulit, ya, perkara yang penting, ini disunahkan untuk musyawarah. Kemudian disunahkannya pula, nah, untuk musafahah, berjabat tangan, inda talaki, ketika bertemu dengan saudara kita. Dan ini merupakan sunnah bila khilaf, tanpa ada khilaf di kalangan ulama. Yang berikutnya, disunahkannya untuk seorang imam atau tokoh pembesar di suatu kaum, ini bergembira manakala sahabatnya, pengikutnya, ya, mereka mendapatkan ya nikmat atau perkara yang menggembirakan mereka, ini disunahkan juga bergembira bagi seorang imam, seorang pemimpin, seorang tokoh. Nah, berikutnya disunahkannya apabila seseorang mendapatkan satu nikmat yang zahir, yang tampak, untuk atau dicegahnya dari suatu musibah, ya, untuk dia bersedekah dengan sesuatu dari hartanya sebagai bentuk syukran lillah, untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala ihsanihi, karena ya ihsan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang berikutnya, faedah berikutnya, disunahkannya untuk seseorang khawfa takut, ya, ini anahu yustahab, bahasa yang disunahkan terhadap seseorang yang khawfa takut ala yasbira, untuk dia tidak bisa bersabar pada perkara yang kesempitan, untuk dia tidak bersedekah dengan seluruh hartanya. Tidak boleh, bahkan ini makruh kalau dia melakukannya. Dia takut untuk enggak bisa mengembalikan apa yang dia sedekahkan, misalkan semuanya hartanya dikeluarkan, ya, ini kata beliau makruh hukumnya. Ya. Yang berikutnya, ketika seorang mendapatkan atau mengetahui temannya bersedekah dengan seluruhnya, disunahkan untuk temannya, ya, menasihati, karena mungkin tadi ditakutkan untuk dia tidak bisa bersabar sehingga dia meminta-minta, maka disunahkan untuk mencegah dan menasihati untuk disedekahkan sebagiannya saja. Nah, terakhir, faedah yang disebutkan oleh Nawawi, disunahkan terhadap seorang yang bertaubat dengan satu sebab kebaikan, maka dia disunahkan untuk menjaga kebaikan tersebut. Ya. Dan ini lebih menyampaikan kepada ya pengagungan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ya sebagaimana dalam hadis ini, ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata jujur, maka dia senantiasa menjaga ya ucapan jujur tersebut, sehingga dia menjaga atau berjanji untuk tidak berdusta ketika ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Shallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.